بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ini majelis yang ke-35 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 26, babul wala, bab wala, halaman 126. Wala secara bahasa artinya adalah al-mulk. Karena itu lingkup kekuasaan dikatakan wilayah. Dikatakan wilayah. Itu dari kata wala. Nah, secara istilah, wala adalah tubutu hukmin syar'i bi'itkin au ta'ati sababihi istiladin wa tadbir. Wala adalah tetapnya hukum syar'i dengan adanya pembebasan budak atau pemberian sebab pembebasan, seperti melahirkan, tadbir, melahirkan dan tadbir. Jadi ini disebut wala. Karena itu siapa yang memiliki wala, berarti secara hukum syar'i dia apa, mendapatkan warisan orang yang dia bebaskan. Dan dengan terjadinya pembebasan, hukum wala itu diterima oleh seseorang. Ini makna al-wala. Dan biasanya dibahasakan dengan bahasa maula. Kalau dia wala, walanya kepada seorang dikatakan fulan, maula fulan. Disebutkan maula si fulan yang membebaskannya. Iya. Walaupun di penyebutan maula itu sendiri ada 3 penggunaan. Bisa bermakna maula karena pembebasan. Bisa bermakna maula karena khilf, ada perdamaian, perjanjian untuk tidak saling berperang. Ya. Dan bisa maula bermakna keislaman. Jadi dia masuk Islam di tangan seseorang, kemudian dia dikatakan maula orang tersebut. Ya. Itu penggunaan maula ya. Tapi kalau dia adalah bekas budaknya si fulan, maka dikatakan maula fulan. Seperti Nafi', dikatakan Nafi' maula Abdullah ibn Umar. Iya. Baik. Di dalam pembahasan wala ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, ketentuan wala bagi orang yang membebaskan walaupun berbeda agama. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Wal wala'u liman a'taq wa in ikhtalafa dinuhuma. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taq. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wala itu bagi siapa yang membebaskan. Ya, siapa saja yang membebaskan budak, maka dari budak yang dibebaskan ini, wala si budak tersebut adalah menjadi miliknya. Ya, dan konsekuensi dari wala sudah berlalu pembahasannya di pembahasan warisan. Kalau si fulan walanya kepada si fulan, atau seorang memegang wala si fulan, maka apabila si fulan ini meninggal, ya, dan dia tidak memiliki pewaris, maka dia diwarisi oleh si fulan yang memegang walanya tersebut. Inilah makna al-wala liman a'taq. Wala itu bagi siapa yang membebaskan. Ibnu Qudamah di sini menegaskan bahwa wala bagi siapa yang membebaskan walaupun berbeda agamanya. Walaupun berbeda agamanya. Nah, Ibnu Qudamah berdalilkan dengan ketentuan umum di dalam hadith, ketentuan umum di dalam hadith, innamal wala'u liman a'taq, sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Ya, itu adalah hadith Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi ketika beliau berkata walaupun berbeda agama, jadi misalnya si tuan yang mau bebaskan budaknya adalah seorang muslim dan budak yang dibebaskan adalah kafir, ketika budak kafir ini meninggal, maka tuannya boleh apa? Boleh mewarisinya. Ya, karena yang dilihat adalah walaknya, dia memegangnya, bukan masalah beda agamanya. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah, dan salah satu pendapat di dalam madhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini yang merupakan pendapat jumhurul ulama, ya, bahwa wala memang betul bagi siapa yang membebaskan. Wala bagi siapa yang membebaskan, hanya saja kalau berbeda agama diperkecualikan dari warisan. Tidak boleh saling mewarisi kalau berbeda agama. Karena ada nas yang lebih umum, yaitu hadits Usama bin Zaid yang sudah berlalu bersama kita, riwayat Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafir walal kafiru al muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi seorang kafir. Demikian pula sebaliknya, seorang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Ya, dan pendapat jumhurul ulama ini lebih kuat. Pendapat jumhur ulama ini lebih apa? Lebih kuat. Bahwa yang benarnya, bahwa siapa yang membebaskan budak antara si orang yang membebaskan dan dibebaskan beda agama, maka tidak ada hak pewarisan. Hanya ada hak wala saja. Hanya ada apa? Hak wala saja. Baik. Kemudian di sini penulis membawakan hadis innamal wala liman a'taq. Ini hadis Aisyah ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis Aisyah ini dimaklumi hadis yang panjang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terdapat penjelasan kisah Barirah radhiyallahu taala anha, yang Barirah ini melakukan mukatabah. Iya. Melakukan mukatabah untuk membayar, membebaskan dirinya dengan membayar 9 uqiyah yang dilunasi selama 9 tahun. Ya, berarti setiap tahunnya dia bayar 1 uqiyah. Maka Aisyah pun atau Barirah pun datang kepada Aisyah untuk meminta bantuan agar supaya ia dibantu di dalam membebaskan dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ya, berkata, saya akan membebaskan, tetapi wala adalah milik saya. Hanya saya, Barirah menyebut bahwa keluarganya mensyaratkan Aisyah membebaskan, tapi walanya milik mereka. Maka Nabi pun marah mendengar hal tersebut. Kemudian beliau berdiri di atas mimbar memperingatkan kesalahan ini. Iya. Kemudian di akhir hadis beliau katakan innamal wala liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Baik. Ini saya sebutkan hadisnya dengan konteks agak lebih lengkap, karena akan datang nanti pembahasan, beberapa pembahasan berkait dengan hadis ini. Ya, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bentuk-bentuk pembebasan atau cara pembebasan itu dengan apa seorang budak itu menjadi bebas. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, wa in ataqa alaihi birahimin au kitabatin au tadbirin au istilain nam au istiladin ya, situ istilah ya, tertulisnya diganti dan istiladin falahu alaihi alwala wa ala auladihi. Baik. Kalau dia menjadi bebas. Menjadi bebas karena rahim. Ya. Karena hubungan apa? Hubungan rahim. Kalau seorang anak dia memiliki ayahnya, anggaplah dia beli ayahnya. Ayahnya budak. Anaknya bebas. Kemudian si anak ini membeli ayahnya, maka dengan kepemilikan tersebut ayahnya menjadi bebas. Ya, kebebasannya disebabkan hubungan rahim. Nah, au kitabatin, atau dia bebas karena kitabah. Kan datang nanti pembahasan mukatabah. Ya, dibebaskan karena dia membayar dirinya sendiri secara berangsur. Au tadbirin, atau dia bebas karena tadbir. Di mana tuannya berkata, kalau saya meninggal maka engkau bebas. Ya. Ini akan datang pembahasan tentang tadbir, tentang budak mudabbar. Au istiladin, atau dia bebas karena adanya pelahiran. Ini tentang ummu walad. Akan datang juga pembahasannya. Di mana seorang budak perempuan kalau dia melahirkan anak tuannya, maka dia berubah statusnya menjadi ummu walad. Menjadi berubah statusnya menjadi apa? Ummu walad. Ya, dan ummu walad ini menurut pendapat Ibnu Qudamah, walaupun ada silam pendapat nanti kita akan terangkan. Menurut pendapat Ibnu Qudamah, apabila tuannya meninggal, maka si ummu walad otomatis apa? Otomatis bebas. Baik. Jadi ini semua yang menjadi sebab kebebasan. Ada berapa? Ada 4. Karena rahim, karena kitabah, karena tadbir, karena apa? Dan karena istilat. Ya, dan satu lagi akan datang nanti, memang pembebasan yang diberikan kepadanya. Katakan kamu bebas atau yang semisal dengan itu. Baik. Jadi ini hal-hal yang bentuk-bentuk yang dengannya terjadi pembebasan itu. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi pembebasan dengan 4 hal ini, ya, apa konsekuensinya? Kata beliau, falahu alaihi alwala, maka dia pun mendapatkan walanya. Ya, mendapatkan walanya. Jelas ya? Kalau misalnya dia sudah bebas, anggaplah misalnya anak dia bebaskan ayahnya, maka wala dari ayah itu adalah milik siapa? Milik si anak. Demikian pula kalau budak mukatabah, ya dia dibebaskan, maka wala dari budak itu adalah milik tuannya. Walaupun sebagian ada yang berkata karena mukatab, dia beli dirinya sendiri, maka tidak ada wala bagi tuannya. Ya. Tidak ada wala bagi tuannya. Tapi ini pendapat tidak kuat ya. Karena seorang tidak mungkin dikatakan walanya dia miliki sendiri. Ya, kalau dia meninggal, siapa yang mau mewarisi dengan wala yang dia miliki? Ya, tentunya tidak ada mayit mewarisi dirinya sendiri. Kan begitu? Nah, kemudian ada kalau dia mudabbar, ya maka walanya bagi tuannya. Demikian pula kalau dia ummu walad, walanya bagi siapa? Bagi tuannya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, dan ini akan terlihat nanti cakupan wala itu. Ya, jadi luas cakupannya. Jadi pertama falahu alaihil wala, yang membebaskan ini, ya, memiliki wala terhadap siapa-siapa yang dibebaskan ini tadi. Kemudian wa ala auladihi min hurratin mu'taqatin au amah. Ya, demikian pula terhadap anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya itu juga walanya kembali kepada si tuan. Ya, tapi ini dengan syarat apabila ibu dari si anak-anak ini, ibu anak-anak tersebut dulunya adalah budak dari si tuan yang membebaskan itu. Ya, dulunya adalah budak dari si tuan yang membebaskan tersebut. Baik. Jadi kalau misalnya terjadi si A, dia punya budak perempuan. Budak perempuannya dia bebaskan. Kemudian si A bebaskan lagi budak perempuannya, budak laki-lakinya. Lalu budak laki-laki dan budak perempuan ini menikah, maka anak mereka berdua, walaknya adalah milik siapa? Syiah yang membebaskan ini, tuannya. Iya. Demikian pula kalau apa? Amah atau lahir dari budak perempuan. Ya, sebab kalau dia di status budak perempuan dan budak perempuan ini melahirkan, ya, maka wala dari apa namanya? Anak budak perempuan itu adalah kembali kepada siapa? Kembali kepada tuannya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wala mu'taqihi. Wala mu'taqihi. Di fathah ta-nya ya. Ya, wala mu'taqihi wa mu'taqi auladihi wa auladihim wa auladihim wa mu'taqihim abadan matanasalu. Ya, demikian pula wala itu akan dia dapatkan terhadap siapa yang dibebaskan oleh ya anak-anak itu. Nah, jadi dia bebaskan budak. Kemudian si budak ini membebaskan budak juga. Maka budak yang dibebaskan itu walaknya juga milik siapa? Milik tuan yang pertama yang membebaskannya. Ya. Demikian pula kalau anak si budak yang dia bebaskan membebaskan budak lagi, maka budak yang dibebaskan oleh anak-anak si budak yang dibebaskan ini, itu walaknya ikut kepada siapa? Kepada tuannya juga. Demikian pula kalau cicitnya, kalau cucunya, cucunya membebaskan budak juga, maka budak yang dibebaskan oleh cucunya, walaknya juga kembali kepada siapa? Kembali kepada tuannya. Oke. Ya. Nah, demikian seterusnya selama-lamanya. Sepanjang mereka masih apa? Berketurunan. Sepanjang masih berketurunan. Nah. Ya, karena itu disebut ya, si fulan maula si fulan. Jadi kalau dia punya anak, punya cucu, ya, ini terkait dengan masalah wala. Ya. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh Muqaddamah hak warisan karena wala. Kata beliau, wa yaritsum illam yakul lahu man yahjubuhu min mirasihim. Ya, maka mereka ini mewarisi sepanjang tidak ada yang menghajib mereka. Sepanjang tidak ada yang menghajib mereka. Ya, jadi kalau misalnya salah satu dari budak yang dia bebaskan meninggal, atau salah satu dari budak yang dibebaskan oleh budak yang dia bebaskannya meninggal, ya, atau ada budak bawah yang dibebaskan oleh keturunan budak yang dia bebaskan, ada yang meninggal, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan warisan darinya. Nah, ini sepanjang tidak ada yang menghajibnya. Ya, kalau misalnya ashabul fard sudah mengambil harta secara sempurna, ya, maka dia tidak dapat bagian lagi. Tapi para ulama sepakat ya, kalau si mayit tersebut, si budak tersebut, dia tidak meninggalkan seorang ahli waris siapapun kecuali hanya tuannya saja, maka tuannya ini mendapatkan seluruh apa? Seluruh hartanya. Kemudian berikutnya, summa asabatuhu min ba'dihi. Kemudian asabah dia setelahnya. Ya. Jadi ya. Jadi kalau si budak yang dibebaskan, dia sudah tidak memiliki asabah dari nasab, dan juga yang membebaskannya sudah meninggal. Ya. Maka ketika budak tersebut meninggal, maka walanya diwarisi oleh asabah dari tuannya yang telah meninggal itu. Ya. Diwarisi oleh tuannya yang telah meninggal tersebut. Dan ini urutannya tentunya nanti akan urutan seperti urutan asabah secara umum. Di mana didahulukan apa? Di pembahasan asabah didahulukan yang paling dekatnya. Didahulukan yang paling dekatnya. Iya. Baik. Jadi ini maknanya ya, tsumma asabatuhu min ba'di. Jadi hak warisan milik dia, kemudian milik asabah tuannya setelah apa? Si tuan itu meninggal, maka milik asabahnya. Ya, maka anak-anak dari si tuannya, kemudian saudaranya, ayahnya, dan seterusnya dari asabah yang terhitung ya dari asabah si mayit itu juga mewarisi. Kemudian kata beliau setelah itu Ibnu Qudamah berpindah ya tentang orang yang membebaskan budak orang lain. Ya. Atau orang yang membebaskan budaknya untuk orang lain. Itu ada kata suami di situ ya, dihapus itu kata suami. Seseorang saja, tentang seseorang yang membebaskan budaknya untuk orang lain. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa illam yaqul anni taib. Kata beliau, wa man qala, dan siapa yang berkata, atik abdaka anni wa alayya thamanu. Fa alal amir thamanuhu wa lahu wala'uhu. Misalnya ada yang berkata, wahai fulan, bebaskan budakmu untukku. Iya. Dan saya yang akan menanggung harganya. Kemudian si fulan ini, si pemilik budak, membebaskan budak itu. Maka di sini, si budak bebas, walanya adalah milik orang yang memerintah. Ya. Dan harga si budak ditanggung oleh orang yang apa? Orang yang memerintah. Nah ini jelas ya. Sebab itu sama saja. Dia langsung sendiri yang membebaskan. Karena di sini pembebasannya dengan dia mewakilkan. Dan tidak ada masalah mewakilkan dalam hal yang seperti ini. Dianggap syah. Ya, dan ini dari perkara yang tidak silang pendapat di kalangan ulama. Jelas ya. Jadi kalau si A misalnya berkata kepada si B, si B pemilik budak, B bebaskan budakmu untuk saya. Budak itu harganya saya yang tanggung. Maka si B membebaskan budak itu. Maka si budak walanya kembali kepada siapa? Kepada A atau kepada B? Kembali kepada A. Ya, karena A yang memerintah untuk membebaskannya dan dia yang menanggung harganya. Dia menanggung harganya. Baik. Itu kalau dia berkata bebaskan untukku, dia gunakan kata apa? Anni untukku. Tapi kalau dia tidak berkata untukku, bagaimana? Ya, kata Ibnu Qudamah wa illam yaqul anni fasamanu alaihi wal wala lil mu'tiq. Ya. Kalau dia tidak berkata untukku, misalnya dia berkata wahai fulan, bebaskan budakmu. Begitu saya. Wahai fulan, bebaskan budakmu. Saya menanggung harganya. Ya. Si fulan ini bebaskan budaknya. Jelas ya? Kalau seperti itu keadaannya, maka harga ditanggung oleh orang yang memerintah membebaskan. Adapun wala, dia tetap milik siapa? Milik si tuan. Ya, sebab orang yang membebaskan di sini itu dianggap orang yang bertabarruk, orang yang bersedekah. Iya. Jelas ya? Tidak dianggap orang yang membebaskan untuk apa? Dirinya sendiri. Baik. Jadi seakan-akan dia sifatnya dia perintah kepada orang untuk membebaskan budak, dan kalau orang itu membebaskan budak dikasih hadiah. Dikasih hadiah di dalam pembebasan budak tersebut. Maka ini sama saja bahwa walaknya kembali kepada siapa? Kembali kepada tuannya. Seakan-akan dia sendiri yang membebaskannya. Iya. Kemudian kata beliau, wa in ataqa 'abdahu ya an hayyin bila amrin aw an mayyitin fal wala'u lil mu'tiq. Kalau seorang membebaskan budaknya untuk seorang yang hidup tanpa perintah orang yang hidup itu, atau dia bebaskan budaknya untuk seorang yang sudah meninggal, ya. Kalau dia bebaskan budak untuk seorang yang meninggal, berarti ini dia bersedekah untuk siapa? Orang yang meninggal ya. Nah, kata Ibnu Qudamah, fal wala lil mu'tiq, walanya milik siapa? Bagi orang yang membebaskan. Iya. Jadi kalau dia bebaskan untuk orang yang meninggal, nah itu sedekah namanya. Demikian pula dia bebaskan untuk orang yang hidup, tapi tanpa perintah orang yang hidup itu. Itu artinya sedekah dari si tuan tersebut. Ya, karena dia membebaskan, maka wala dia yang memilikinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in ataqahu bi amrihi fal wala'u lil mu'taqa atau lil mu'taqi anhu bi amrihi. Kalau dia dibebaskan, budak dibebaskan, ya dengan perintahnya, ya dengan perintahnya. Seperti seorang ayah misalnya berkata kepada anaknya, wahai anakku, bebaskan budakmu untukku. Jelas ya, bebaskan budakku, bebaskan budakmu untukku. Ya si anak, ya dia turuti perintah ayahnya. Dia bebaskan budak itu untuk siapa? Si ayah. Maka wala milik siapa? Ya, milik si ayah yang minta hal tersebut. Itulah makna ucapan Ibnu Qudamah, fal wala lil mu'taqi anhu bi amrihi. Ya, wala itu bagi orang yang meminta untuk dibebaskan. Karena perintahnya si budak dibebaskan. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana ahada az-zawjain al-hurrain hurr al-asr. Ya. Apabila salah satu dari suami istri, nah, salah satunya hurrul asl, ya, asalnya adalah hur, asalnya adalah apa? Adalah bebas, ya. Berarti kalau asalnya dia bebas, pasangannya yang satu lagi asalnya budak, kemudian dia apa? Dibebaskan. Kalau terjadi seperti itu, ya, maka tidak ada wala terhadap siapa? Terhadap anaknya. Ya. Baik. Jadi ini dua orang bebas ya. Satu, salah satunya bekas budak. Satunya asli bebas. Tidak pernah dia apa? Ada catatan sebagai apa? Sebagai budak. Ya. Ketika terjadi pernikahan antara keduanya, kemudian anak-anak, ya, maka yang bekas budak ini, apakah? Karena bekas budak ya, berarti walaknya milik siapa? Milik tuannya. Apakah ini berpengaruh pada anaknya? Nanti anaknya, walaknya, kepada siapa? Tuannya juga. Kata Ibnu Qudamah, fala wala'a ala waladihima. Tidak ada wala terhadap anaknya. Ya, jadi anaknya dianggap bebas juga sebab ada salah satu dari orang tuanya yang apa? Yang aslinya dia sudah bebas. Ya, tidak ada, tidak tersangkut dengan nasab budak sedikit pun. Jelas ya? Jadi kalau yang bebas ini adalah ayahnya, ya. Maka dia lebih berhak mengikuti ayah di dalam apa? Kebebasan. Ya. Dan kalau yang bebas ini adalah ibunya, maka dia lebih berhak ikut kepada siapa? Ibunya tersebut. Ya. Di dalam pengguguran walanya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan ini disebut oleh Ibnu Qudamah adalah pendapat jumhurul ulama. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, ya. Wa in kana ahaduhuma raqiqan. Ya, apabila salah seorang dari keduanya adalah budak, sehingga ketika menikah itu salah seorang dari orang tua, ya ayah atau ibu, salah satunya adalah apa? Salah satunya budak. Apa hukum anak? Ya, hukum anak kata Ibnu Qudamah, tabi alwaladul fi hurriyatiha wa rikkiha. Maka yang diukur pada anak itu ikut sama ibunya. Ikut sama siapa? Ibunya. Iya. Jadi kalau misalnya si ibu ini seorang budak, maka yang dia lahirkan adalah siapa? Budak. Kalau si ibu adalah seorang yang bebas, ayahnya budak, maka yang dilahirkan oleh si ibu adalah apa? Bebas pula. Iya, demikian. Dan ini berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Umar berkata, ayyuma hurrin tazawwaja amatan faqad araqqa nisfahu. Ya. Laki-laki bebas manapun yang menikahi seorang budak perempuan, maka dia telah memperbudak anak-anaknya sendiri. Wa ayyuma abdin tazawwaja hurratan faqad ataqa nisfahu. Dan barang siapa yang budak manapun yang menikah dengan seorang perempuan yang bebas, maka dia telah membebaskan anak-anaknya. Baik, jadi tampak dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini bahwa ya budak itu kalau salah seorang dari keduanya seorang anak apabila kedua salah seorang dari kedua orang tuanya adalah budak, maka dia ikut kepada ibunya. Ya, kalau ibunya bebas, dia dianggap bebas. Kalau ibunya budak, dia dianggap apa? Dianggap budak. Baik. Kemudian berikutnya, ya selesai sudah ya, bila salah seorang suami atau istri adalah budak. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah, kain a'taqahum. Fawala'uhum lahu la yanjarru anhu bihal. Apabila anak-anak budak itu dibebaskan, apabila anak-anak dari budak perempuan yang ayah mereka ini adalah seorang yang bebas, dibebaskan. Perhatikan ya pembahasan kita di mana supaya dipahami. Jadi ini apabila tuan dari budak perempuan yang menikah dengan laki-laki bebas membebaskan anak-anak budak perempuan tersebut. Pembahasan yang terakhir yang dibahas tadi oleh Ibnu Qudamah, kedudukan anak kalau dia lahir dari suami istri salah satunya apa? Budak. Ya, hukumnya tadi apa? Anak-anak menjadi budak kalau si istri apa? Budak. Nah, sekarang Ibnu Qudamah mengambil potongan pembahasan ini. Sekarang suami bebas, istri budak, punya anak-anak. Ya. Maka wala anak-anak di sini ikut kepada siapa? Ikut kepada ibunya, kan begitu? Ya, ikut ya, sama dengan ibunya, yaitu ikut kepada siapa? Kepada tuan yang membebaskan. Ya, karena itu kata Ibnu Qudamah, fa in ataqahum, kalau si tuan yang membebaskan ibu anak-anak itu membebaskan ya anak-anak si budak perempuan itu, maka anak-anaknya juga fawala'uhum lahu. Ya, maka walaknya, walak mereka juga dalam milik si tuan itu. La yanjarru anhu bihal. Ya, tidak akan terpisah darinya sama sekali. Tidak akan berpisah darinya sama sekali. Karena ini masuk di dalam cakupan hadis innamal wala'u liman ataq. Kemudian kata beliau, in kana al-abu raqiqan wal ummu mu'taqah fa auladuhum ahrar. Tapi sebaliknya, kalau si ayahnya bebas, si ayah budak dan si ibu bebas, ya, maka anak-anak mereka adalah apa? Bebas. Nah, ini sudah berlalu ya di ucapan Umar. Kemudian kata beliau, wa alaihim alwala limaula ummihim. Ya, dan mereka ini mendapatkan wala dari maula siapa? Maula ibu mereka. Ya. Ini di baik ini yang wa in kana al-abu raqiqan, apabila si ayah itu, apabila si ayah raqiq dan si ibu dibebaskan. Maksudnya dua-duanya tadinya budak. Kemudian si istri, si perempuan, si ibu anak-anak dibebaskan. Ya, maka anak-anaknya juga ikut apa? Ikut bebas berdasarkan apa yang telah lalu. Hanya saja ketika si anak ini bebas, walaknya milik siapa? Milik maula ibunya. Ya, milik maula ibunya. Ya. Baik, kalau sudah dikatakan maula ibunya, apa artinya maula ibunya? Yang membebaskan si ibu tersebut. Baik. Kemudian kalau terjadi kejadian, ya. Ain ataqal abda sayyiduhu sabata lahu alaihi alwala wa jarra ilaihi wala'u auladihi. Ya. Sekarang perhatikan ya masalahnya. Dua orang budak, sama-sama budak, laki-laki dan perempuan. Nah, punya anak. Begitu budak perempuan dibebaskan, ya, maka anak-anaknya ikut kepada siapa? Kepada ibunya. Anak-anak ikut bebas juga. Tapi wala mereka semua ikut kepada siapa? Maula ibunya yang membebaskan ibunya. Baik, sekarang ayahnya dibebaskan juga oleh tuannya. Tuannya sendiri yang membebaskan. Kalau ibunya tadi orang lain ya yang membebaskan. Jelas ya? Ya. Baik, begitu ayahnya dibebaskan, wala anak-anaknya kemana? Kepada maula yang memiliki ibunya atau kepada maula yang memiliki ayahnya? Hah? Nah, di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah bahwa kalau si tuan membebaskan budak laki-lakinya, walaknya, wala budak laki-laki milik dia, demikian pula wala anak-anaknya berpindah kepada dia. Berpindah kepada dia. Jelas ya? Karena ini telasyah dari sejumlah sahabat, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Ya, dan sejumlah sahabat, mereka memberikan keputusan qadha seperti itu. Ketentuan qadha seperti itu. Baik. Jadi selesai ya. Ya. Sini pembahasan kulus selesai. Bila suami dari budak perempuan tersebut dibebaskan oleh tuannya, wala anak-anaknya ikut kepada siapa? Jawabannya apa? Ikut kepada yang membebaskan si ayah. Ya. Kemudian yang ke-11, jika salah seorang dari anak dari budak yang dibebaskan membebaskan ayahnya. Ya. Baik. Jadi sekarang kejadiannya begini. Ya. Tadi si anak dia ikut bersama ibunya, ibunya dibebaskan. Maka anak ini maulanya ikut kepada siapa? Maulah ibunya. Kan begitu. Ya, kemudian si anak ini setelah dia bebas, ternyata dia bebaskan ayahnya. Dia bebaskan ayahnya. Dia beli ayahnya. Karena Ibnu Qudamah bahwa ini syara ahadul auladi abahu utiqa ataqa alaihi. Apabila salah seorang dari anak membebaskan apa? Ayahnya, maka ayahnya itu menjadi bebas. Kan begitu. Ini sudah berlalu ya. Sebab pembebasan. Karena rahim. Ya, ayahnya menjadi bebas. Ya. Dan ini telasyah dari Umar memutuskan seperti itu. Man malakada rahimin mahramin ataqa alaihi. Siapa yang memiliki kerabat rahim yang merupakan mahramnya, maka bebas terhadapnya. Jadi kalau si anak membeli ayahnya, wala si ayah ini kepada siapa? Milik siapa? Kata beliau, walanya adalah milik si anak itu. Demikian pula wala dari saudara-saudaranya adalah milik siapa? Si anak. Jelas ya? Wala dari saudara-saudaranya milik siapa? Milik si anak. Ya, kan sekarang dia sudah beli ayahnya. Ya kan? Otomatis dia dan saudara-saudaranya walanya milik siapa? Milik diri dia sendiri. Cuman wala dia enggak bisa dia miliki kan? Ya. Enggak mungkin seorang memiliki walanya. Itulah tadi saya katakan, enggak mungkin ada mayit yang mewarisi dirinya sendiri. Nah, karena itu wala dia tetap ikut kepada wala siapa? Yang membebaskan ibunya. Tapi dia sendiri untuk saudara-saudaranya yang lain, walanya milik dia. Sebab dia yang membebaskan siapa? Dia membebaskan ayahnya. Nah, kata Ibnu Qudamah, wa yabqa wala'uhu. Ya, walahu wala'uhu wa wala'u ikhwatihi wa yabqa wala'uhu limawali ummihi. Ya, wala yajurru wala'u nafsihi. Jelas ini ya? Maka walanya adalah milik saudara. Wala ayahnya adalah milik dia, demikian pula wala dari saudara-saudaranya. Adapun wala dia sendiri itu kembali kepada maula-maula ibunya. Ya, karena wala dirinya sendiri tidak mungkin dia pindahkan kepada dirinya sendiri. Dia tetap ya pada wala maula dari ibunya. Baik, selesai sudah. Pembahasan yang ke-11. Ya. Kemudian bila seorang membebaskan budak, lalu orang tersebut meninggal. Warisan budak itu bila meninggal adalah milik anak laki-laki orang tersebut. Ini yang ingin diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa in ishtara abuhum abdan. Apabila ayah mereka ini membeli seorang budak. Ini sebenarnya kalau pembahasan ini masih apa namanya terkait ya. Ya, dengan akar pembahasan awal kita tadi. Masih suami istri. Ya, istrinya dulu dibebaskan. Ya. Maka wala istri dan anak-anaknya ikut kepada tuan yang pertama, kemudian dibebaskan lagi. Ya. Dan sekarang kita di masalah yang terakhir, ayahnya dibebaskan oleh siapa? Anaknya. Tapi kalau ternyata ayah mereka misalnya membeli budak. Ya. Fa ataqahu, kemudian si ayah ini membebaskan budak tersebut. Tsumma matal ab. Kemudian si ayah meninggal, famirathuhu bain auladihi, maka warisannya adalah diantara anak-anaknya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu laki-laki mendapatkan bagian apa? Mendapatkan dua bagian perempuan. Nah, Wa idza mata atiquhu ba'dah. Dan apabila orang yang dia bebaskan itu, iya. Iya, atau apabila budak yang dia bebaskan itu meninggal setelahnya, famirasuhu, maka warisan budak yang dibebaskan itu milik siapa? Kata beliau, lidzukur dunal inas. Maka warisannya adalah untuk laki-laki, tidak perempuan. Kenapa? Hah? Kenapa warisannya untuk laki-laki saja? Kenapa perempuan tidak dapat? Sekarang kejadiannya begini ya. Seorang beli budak. Seorang ayah dia beli budak. Ya. Kemudian budaknya dibebaskan. Berarti wala budak ini ikut ke siapa? Si ayah. Si ayah meninggal. Setelah si ayah meninggal, ya, budak yang dibebaskan ini meninggal juga. Jelas ya? Maka yang mewarisinya, kalau budak ini meninggal harusnya siapa? Si ayah. Tapi si ayah sudah meninggal. Sekarang yang ada hanya siapa? Anak-anak si ayah. Nah, ketika diwarisi oleh anak-anak si ayah, maka Ibnu Qudamah memberikan ketetapan yang mewarisinya cuma anak laki-laki saja. Tidak boleh anak perempuan. Kenapa? Hah? Apa sebabnya? Kenapa tidak boleh anak perempuan? Ya, karena masuk di dalam asobah. Ya, sudah diterangkan ya bahwa kalau tidak ada si yang membebaskannya, kembali kepada asobahnya. Dan asobah itu, apa asobah itu? Laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki ya. Sudah berlalu di pembahasan. Baik, karena itu Ibnu Qudamah tetapkan bahwa itu untuk laki-laki. Baik, kemudian kata beliau, lawishtarad dukur wal inas abahum fa'ataqa alaihim thumma ishtara abuhum abdan fa'ataqahu thumma mata al-ab thumma mata atiquhu fa miratuhuma ala ma dzakarna fil lati qablaha. Iya. Baik. Kata beliau, sekarang begini, kejadian lain. Andai kata misalnya anak-anak laki-laki dan perempuan semuanya bersyirikat. Ya. Patungan untuk membeli ayahnya. Jelas ya? Untuk membeli ayahnya. Maka setelah ayah mereka beli, ayahnya menjadi apa? Bebas. Kalau begitu, wala ayahnya milik siapa? Milik mereka semuanya, laki-laki dan perempuan, anak-anak ini. Kemudian setelah si ayah bebas, si ayah beli budak. Kemudian budaknya dibebaskan. Ya, lalu si ayah meninggal. Kemudian si budak meninggal. Maka warisan si ayah dan warisan si budak siapa yang pegang? Hah? Laki-laki saja atau perempuan juga? Ya, di sini laki-laki dan perempuan sekaligus ya. Sebab mereka pemilik walaknya sekaligus, dua-duanya. Bukan ashabah lagi di sini. Langsung pemilik apa? Pemilik wala. Karena itu kata Ibnu Qudamah, fa mirasuhuma ala ma dzakarna fil lati qablaha. Miras keduanya adalah seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Karena ini ya apa namanya? Mirasnya milik mereka semuanya, di mana akan dibagi untuk perempuan ya dua kali, untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Baik. Kemudian kata beliau, wa imatad dzukur qabla mautil atiq warisal inas min malihi biqadri ma ataqna min abihim thumma yuqassamu albaqi bainahum wa baina mu'taqi al-um. Andai kata misalnya ya, andai kata misalnya anak-anak laki-lakinya meninggal sebelum matinya al-atiq, jadi anak laki-laki meninggal ya sebelum budak ini meninggal. Begitu ada laki-laki meninggal, kemudian budak yang dibebaskan oleh mereka ini, yang patungan mereka tadi laki-laki perempuan, budak yang dibebaskan secara patungan itu meninggal, maka yang mewarisinya adalah budak perempuan. Tapi dia tidak mewarisi seluruhnya. Hanya saja dia warisi sesuai dengan kadar yang mereka keluarkan ketika membebaskan ayahnya. Jelas ya? Sesuai dengan kadarnya saja. Iya. Adapun lebihnya nanti dia ikut kepada siapa? Ikut lebihnya kembali kepada yang membebaskan ibu mereka. Ya, karena wala mereka semuanya, wala laki-laki itu semuanya dipegang siapa? Ya, dipegang oleh orang yang membebaskan ibu mereka. Nah, kata beliau, fa in ishtarayna nisfal ab wa kanu dhakaraini. Ya. Wa unsayain, apabila para perempuan ini, ya, anak-anak perempuan ini, mereka membeli seperdua dari ayah, andai kata ya, yang dibeli seperdua, ya, dan mereka ada laki-laki dan perempuan, falahunna khamsatu asdas minal miras walimu'tikil as-sudus. Iya, jelas ya. Baik, kata beliau, jadi kalau seperti itu keadaannya, maka si anak-anak perempuan mendapat 5/6. Iya, 5/6 itu ya, khamsa asdas, begitu cara bahasanya kalau bahasa Arab. Ya, khamsa asdas itu kalau kita kalikan, kita katakan 5 × 1/6. Ya, artinya berapa? 5/6. Iya. Demikian pula yang membebaskan ibu, dan yang membebaskan si ibu, maula ibunya, dia mendapatkan 1/6. Karena bagi mereka 1/2 wala. Ya, dan sisanya antara mereka, antara pemilik wala ibunya, dibagi menjadi 3. Ya, dibagi berapa? Dibagi 3. Ya, jadi kalau di total semuanya, mereka nanti akan dapat 5/6 dapatnya. Baik. Selesai sudah ya. Kemudian yang berguna rahimahullah ta'ala sebutkan di sini pembahasan yang ke-14. Bila seorang anak budak perempuan membebaskan seorang budak, lalu si budak membebaskan ayah dari orang yang membebaskannya. Iya. Kata beliau, idza ishtara ibnu al-mu'taqah abdan fa'ataqahu thumma ishtara, iya, al-abdu aba mu'tiqihi fa'ataqahu jarra wala'i jarra wala'u mu'tiqihi wa sara kullu wahidin minhuma maula lil akhar. Iya. Nah. Ya, ini agak ajib ya permasalahan ini. Jadi katakan di sini bahwa seorang anak dari budak perempuan yang dibebaskan, ada budak perempuan, dia punya anak. Ya, anaknya ini dia bebaskan seorang budak. Jelas ya? Kemudian si budak yang dibebaskan tersebut, ya, dia membeli ayah dari yang membebaskannya, dia membeli ayahnya. Lalu si ayahnya dibebaskan oleh bekas budak yang dibebaskan ini. Ya. Jelas ya? Maka di sini, ya, wala orang yang membebaskannya itu juga ikut kepada dia. Ya. Maka akhirnya setiap dari keduanya apa? Maula bagian lainnya. Ya. Jelas di sini masalahnya? Hah? Baik, ada seorang, ya, dia ini anak budak. Jelas ya? Anak budak. Nah, kemudian dia bebaskan budak. Ya, atau kita, ini kalimat Ibnu Mut'ik, anak seorang budak dibawakan oleh Ibnu Qudamah ini karena pembahasan yang lewat ya. Anggap saja ada seorang, dia bebaskan budak. Ya. Dia bebaskan budak. Dan orang yang bebaskan budak ini, dia juga adalah anak seorang apa? Budak perempuan. Berarti ayahnya apa? Ya, dia anak seorang budak. Dua ayah dan ibunya, dua-duanya budak ya, tapi ibunya sudah bebas. Sisa ayahnya yang apa? Belum bebas. Ya, maka si anak ini dia beli seorang budak. Kemudian budaknya dia bebaskan. Anggaplah misalnya saya beri nama A. Si A ini dia adalah anak dari seorang budak yang budak perempuan sudah dibebaskan. Jelas ya? Si A membeli si B. Dia beli budak, namanya si B. Kemudian si B dibebaskan oleh si A. Begitu si B bebas, ayah dari si A ini, ya kan, begitu si B bebas, mau walanya kepada siapa miliknya tadi? Milik si A. Berarti dikatakan B ini maulah siapa? Si A. Tapi begitu si B bebas, ya, ayah si A dibeli oleh si B. Hah? Ayah si A dibeli oleh siapa? Si B. Berarti wala si ayah si A itu milik siapa? Milik si B. Kaidahnya yang telah lalu anak-anak si apa namanya? Anak-anak budak walanya kembali kepada siapa? Kembali kepada yang membebaskan ayahnya, kan begitu? Karena dia sudah beli walanya ayahnya si A, A juga walanya ikut kepada siapa? Ya si B. Ya akhirnya sekaligus A walanya kepada B, B juga walanya kepada siapa? Kepada A. Ya. Baik, jelasin ya. Baik, ada yang meninggal sebelum yang lainnya, maka semuanya saling mewarisi. Ya, karena ini tercakup ya di dalam hadis innamal wala'u liman a'taq. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walau a'taqa al-harbiyyu abdan. Andai kata seorang kafir harbi membebaskan seorang budak. Iya. Fasabahu al-abdu. Ya, kemudian si budak ini menawannya, wa akhrajahu ila daril Islam, dan dia dibawa ke negeri Islam. Tsumma ataqahu, kemudian dia dibebaskan. Sara kullu wahidin minhuma maula lil akhar, maka setiap dari keduanya adalah maula bagi yang lainnya. Jadi seorang kafir harbi dia bebaskan seorang budak. Ya, ternyata budaknya masuk Islam. Berjumpa antara si budak ini dengan bekas tuannya yang membebaskannya, kafir harbi di peperangan. Ya, tuannya dia apa? Ditawan. Ya, karena dia masuk ke dalam jumlah tawanan, sekarang tuannya menjadi budak. Jelas ya? Begitu dia menjadi budak, kafir harbi ini dibebaskan oleh si bekas budak tersebut. Jadi walanya juga ikut ke siapa? Ke dia juga. Berarti di sini sama-sama. Ya, memiliki wala, saling memiliki wala. Ya, baik, selesai sudah ya pembahasan wala. Ibnu Qudamah agak meluas di sini, memberi contoh-contoh ya. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya babul mirats bil wala, bab tentang warisan dengan wala, karena wala. Ada empat pembahasan di sini. Ya. Ya, secara umum sudah diketahui di bab sebelumnya bahwa wala itu bagi siapa yang membebaskan. Itu kan sudah jelas. Askari Ibnu Qudamah terangkan beberapa hal yang berkaitan dengan warisan karena wala. Kata beliau rahimahullah, ya, al-wala'u la yuras. Wala itu tidak diwariskan. Ya. Maksudnya apa tidak diwariskan di sini? Ini yang perlu dibahasakan. Sebab kalau si pemilik wala meninggal, asobanya apa? Mewarisi atau tidak? Asobanya mewarisi, sudah berlalu ya? Ya. Sudah berlalu bahwa asobanya mewarisi. Nah. Ya. Tapi maksudnya di sini ya tidak diwariskan, bahasa Ibnu Qudamah, mungkin bahasanya kita ganti ya. Al-wala la yuras. Wala itu tidak menjadi sebab adanya pewarisan dari si budak mewarisi tuannya, mewarisi pemilik wala. Jadi itu ingin diterangkan di sini oleh siapa? Ibnu Qudamah. Jadi kalau si A membebaskan si B. Ya. B budak ya dibebaskan oleh si A. Maka wala si B ikut kepada siapa? Si A. Si A yang mewarisi si B. Tapi si B misalnya kalau maulanya meninggal, si A meninggal, apakah si B mewarisi si A? Nah, ini jawabannya tidak. Nah, ini yang ingin dibahasakan oleh siapa? Ibnu Qudamah. Bahwa orang yang dibebaskan itu tidak mewarisi orang yang membebaskannya. Begitu maksudnya ya. Baik. Wa innama yarithu bihi. Tetapi wala itu ya menjadi warisan dengannya. Dia mewarisi dengan wala itu. Ya. Baik. Jadi wala bukan sebab seseorang itu terjadi pewarisan, tapi karena wala itu dia mewarisi, begitu maksudnya. Dia mendapatkan, dia mewarisi karena sebab wala tersebut. Ya, wa innama yarithu bihi aqrabu asabatil mu'tiq. Ya. Yang mewarisi apa namanya? Dengan wala itu adalah kerabat asabah mu'tiq yang paling dekat. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Maka dilihat kepada siapa yang paling dekat dari asabahnya. Wala yarithun nisa'u minal wala illa ma a'taqna. Au a'taqahu man a'taqna. Nah, ini sudah berlalu ya. Ya. Adapun perempuan, ya, dari wala dia tidak warisi kecuali apa yang mereka sendiri bebaskan. Ya, jadi kalau si perempuan itu sendiri yang membebaskan budak, maka walanya bagi si perempuan. Demikian pula budak yang dibebaskan, kalau dia misalnya membebaskan budak lagi, wala mereka kebawa terus milik si perempuan yang membebaskan maulanya. Jelas ya? Tapi kalau si dalam bentuk aqabah, misalnya perempuan ini dia milik ayah, memiliki ayah, dan si ayahnya memiliki wala, maka dia tidak dapat warisan. Karena aqabah yang mewarisi cuma pihak apa? Laki-laki saja. Sebagaimana yang telah berlalu. Baik. Wa kadzalika kullu di fardin illa al-aba wal jadd. Iya. Demikian pula setiap pemilik fard. Iya. Kecuali ayah dan apa? Kecuali ayah dan kakek. Iya. Lahum as-sudus mal ibn wa ibnihi. Mereka mendapatkan ya, seperenam kalau ada anak atau cucu. Ya, kalau ada anak ataupun cucu. Ya, dan ini sudah diterangkan ya. Ya, bahwa di fard, orang yang memiliki fard ini, mereka tidak mewarisi dengan wala, ya, kecuali siapa yang mereka bebaskan. Sebagaimana perempuan itu, mereka warisi siapa yang mereka bebaskan saja. Jelas ya? Hanya saja diperkecualikan untuk ayah, dia boleh mewarisi seperenam bersama siapa? Bersama anak. Iya. Karena memang si ayah ini, kalau dia ada anak, dia menjadi mewarisi dengan apa? Dengan cara ta'sib. Ya, maka dia masuk sebagai pewaris di situ. Kalau tidak, maka dia difar. Ya, dia tidak mewarisi dengan wala. Kecuali siapa yang mereka bebaskan sendiri. Ya, karena difar tidak masuk ke mana? Ke asabah ya. Hanya asabah yang apa namanya mewarisi. Kecuali ayah dan kakek. Sebab ayah dan kakek kadang mewarisi secara apa? Secara ta'sib. Ya, dalam sebagian keadaan. Ya. Baik. Jadi bersama anak dan cucu, si ayah atau kakek mendapatkan seperenam. Ya. Secara ta'sib. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ya menjelaskan wal wala lil kubur. Dan wala itu adalah bagi al kubur. Ya, al kubur di sini adalah yang paling tingginya, maksudnya paling dekatnya. Ya. Dilihat kepada siapa yang paling apa dekat pada nasab. Nah, ini pembahasan kita yang keempat ya, wala bagi al-sobah yang terdekat dari orang yang membebaskan. Dilihat yang paling terdekatnya, itu wala kaidahnya. Lil kubri. Iya, di situ di buku ada keliru ya harokatnya. Lil kibari. Ini bukan masalah ketuaan di sini. Lil kubri. Qafnya di dhamma, ba-nya di sukun. Ya. Dan kubri artinya itu yang tinggi. Ya. Yang tinggi. Baik. Yang paling atas. Jadi kalau dia dianu, maksudnya yang paling dekat kalau di pewarisan. Jadi wala itu dari diantara asbabah itu dimiliki oleh yang paling dekatnya. Dimiliki oleh yang paling dekatnya. Kata beliau, "Falau matal mu'tiq wa khallafa ibnaini wa atiqah." Iya. "Famata ahadul ibnaini an ibnin, thumma mata atiquhu." Pamaluhu libinil mu'tiq. Ya. Kata beliau, andai kata misalnya seorang yang membebaskan budak meninggal dan dia tinggalkan dua anak laki-laki serta budak yang dia bebaskan. Kemudian anak salah seorang dari anak laki-lakinya meninggal. Ya. Dia meninggalkan satu anak laki-laki. Maksudnya di sini sekarang ada cucu ya. Thumma mata atiquhu. Kemudian budak yang dibebaskan meninggal. Ya. Maka budak yang dibebaskan ini milik siapa? Di sini pewaris ada dua. Ada anak si anak-anak kandung dari orang yang membebaskan budak dan ada cucu. Ada anak dan ada siapa? Cucu. Ya, karena kaidahnya wala itu kepada untuk asabah Ya, sedangkan anak dan cucu dua-duanya asabah ya. Baik. Ya. Karena wala itu untuk asabah yang terdekat, maka yang mewaris di sini hanya siapa? Hanya anak saja. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Pamaluhu li ibnil mu'tiq." Kemudian kata beliau, "Wa in matal ibnani ba'dahu wa qabala al-maula wa khallaqa ahaduhuma wa khallaqa ahaduhuma ibnan wa akhar tis'atan fa wala'uhu bainahum ala adadihim li kulli wahidin ushrun." Nah, masih contoh kasus yang sama. Ya. Jadi seorang membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak ini meninggal. Dia tinggalkan dua orang anak laki-laki. Dan dia tinggalkan dua orang anak laki-laki. Ya, dan budaknya yang dia bebaskan masih hidup. Baik. Kemudian dua anak laki-lakinya meninggal. Tapi dua anak laki-lakinya ketika meninggal, keduanya punya anak. Berarti ada cucu di sini ya. Anak laki-laki pertama punya satu anak. Dan anak laki-laki kedua punya 9 anak. Ya, berarti cucu ada berapa? Ada 10. Ya, setelah itu budak yang dibebaskan oleh si ayah meninggal. Maka yang mewarisi harta budak ini siapa? Hah? Semuanya mewarisi 10 orang cucu. Ya, cuma pembagiannya bagaimana? Ibnu Qudamah berkata pembagiannya antara mereka. Semuanya. Ya. Jadi tidak dihitung. Tidak dikatakan ini apa namanya? Anak pertama anaknya satu, berarti dia dapat 1/2. Anak yang kedua misalnya dia 9 dihitung 1/2 semuanya. Tidak. Tapi digabungkan semuanya. Ya. 10 dan dibagi rata. Ya, dibagi berapa? Rata. Semuanya dapat bagian satu, dapat 1/10 dari apa? Dari warisan semuanya. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ini di madhab Imam Ahmad dan pendapat banyak kebanyakan ulama. Ada riwayat yang lain. Ya. Riwayat yang lain di dalam masalah ini di madhab Imam Ahmad bahwa si cucu yang dari anak yang pertama, cucu satu orang dari anak yang pertama itu dapat 1/2. Ya. Sebab dia mewarisi dari siapa? Ayahnya. Dan cucu, 9 cucu dari anak yang kedua juga dapat 1/2 semuanya. Mereka semuanya untuk 9 orang bersyirikat pada apa? Pada 1/2. Ya, karena dia mewarisi warisan ayahnya juga 1/2. Ya, kalau begini, ya, yang madhab yang kedua ini, berarti masalahnya dibagi menjadi berapa? Ditashih masalahnya. Dibagi menjadi, nah, kalau dilihat tadi 1/2-1/2, berarti dia dari asal 2. Karena jumlah kepala yang paling banyak di situ berapa? 9, maka 2 dikali 9 sama dengan 18. Maka kita hitung dari masahul masalah 18. Ya, sekarang kita lihat yang dapat 1/2, ya, 18 kali 1/2 9. Jadi anak yang pertama mendapatkan cucu yang pertama dari anak yang pertama, cucu yang sendirian dari anak pertama dapat berapa? 9/18. Adapun cucu yang 9 cucu dari anak yang kedua, setiap orang dapat berapa? 1/18. Nah, ini kalau di pendapat apa? Madhab yang kedua. Ya, tapi kalau di pendapat madhab yang pertama, setiap orang dapat berapa? Hah? Setiap orang dapat 1/10. Ya. Lebih banyak yang mana? 1/10 atau 1/18? Ya, 1/10 tentunya ya. Baik. Ini dua pendapat ya di dalam madhab Imam Ahmad. Cuman pendapat kebanyakan ulama yang pertama yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa idza a'taqat imra'atu 'abdan tsumma matat fa wala'uhu wa aqluhu 'ala asabatiha." Apabila seorang perempuan ya meninggal, apabila seorang perempuan membebaskan seorang budak, kemudian perempuan ini meninggal, maka wala budak yang dimiliki oleh perempuan ini milik siapa? Milik asobanya. Demikian pula akluha. Ya, apa akluha ini artinya? Akalnya begitu, otaknya dikasih keluar ibunya yang meninggal jadi milik anaknya. Ya, ini akluha di pembahasan akilah nanti akan datang di pembahasan dia ya. Baik. Jadi keberhakan dalam sisi akilahnya itu ikut kepada siapa? Ikut juga kepada asobahnya. Kembali kepada asobahnya. Baik. Ya. Selesai sudah pembahasan warisan dengan wala. Kemudian penulis masuk menjelaskan tentang pembebasan membebaskan budak. Nah, di sini Bro Kunama lihat ya, beliau pembebasan budak beliau tulis pembahasannya di sini. Iya. Setelah apa? Setelah pembahasan warisan. Begitu beliau menyinggung wala, wala berkaitan dengan budak, maka sekaligus dia bahas tentang budak itu apa? Ya. Jelas ya? Dia terangkan pembagian-pembagian budak, pembebasan. Ya, kemudian beliau terangkan budak tadbir, budak mukatab, umul walad dan seterusnya. Jelas? Ya, sebagian ulama fikih lainnya mereka tidak membahas seperti ini. Mereka akhirnya pembahasan budak di akhir bab fikih. Karena itu kalau antum baca di fikih Syafi'iyah, pembahasan terakhirnya berkaitan dengan apa? Pembebasan budak. Itu pembahasan terakhir mereka. Ya, lalu sejauh-jauh antum lihat saja Umdatul Ahkam itu. Apa bab terakhir di Umdatul Ahkam? Kita boleh lihat. Karena ibu dendaki kelihatan Syafi'i rahimahullah. Jadi ini mempengaruhi ya di dalam urutan apa menyusun ya buku. Ya dilihat apa maksudnya si penulis itu, kenapa dia simpan pembahasan di situ. Nah, ini semuanya punya maksud di sisi mereka. Ya, dan itulah fikih sebenarnya. Ya, fikih. Ketika dia menulis, oh enggak sembarangan, dia bahas masalah salat. Masalah salatnya dia simpan di pembahasan tentang orang yang apa namanya? Membunuh secara sengaja. Ini kan tidak cocok. Ya, maka harus diurut sesuai dengan apa? Ya. Tempatnya masing-masing. Beliau katakan babul itu bab pembebasan budak. Nah, di dalam bab ini ada 5 pembahasan yang kita akan kaji. Yang pertama definisi al-itq, definisi pembebasan. Al-itq secara bahasa adalah kebebasan lawan dari perbudakan. Ya. Nah, al-hurriyah khilaf ar-riq. Iya. Baik. Orang yang dibebaskan itu namanya atiq. Atiq. Ya, dan dari mana alit? Dia bermana al-khulus. Ya, terbebas, terlepas. Iya. Karena itu dikatakan Ka'bah sebagai al-bait apa? Al-atiq. Ka'bah itu baitul atiq. Sebab Ka'bah ini tidak mungkin dimiliki oleh, tidak mungkin dikuasai oleh orang-orang yang melampaui batas di atas muka bumi. Ya, karena itu telah dimaklumi dalam sejarah dari orang-orang zalim yang ingin menyerang Ka'bah, tidak ada yang kembali dengan kemenangan. Semuanya mendapatkan apa? Kebinasaan. Karena itu dikatakan al-baitul atiq, ya, rumah yang dibebaskan. Nah, baik. Secara syar'i, al-'itq itu adalah pembebasan tahrirur raqabah wa takhlisuha minar riq. Ini secara syar'i. Al-'itq adalah pembebasan budak dan melepaskannya dari perbudakan. Iya. Dan al-'itq pembebasan budak ini adalah hal yang disyariatkan. Di dalam Al-Qur'an disebut sebagai di antara kurbah, hal yang mendekatkan diri kepada Allah dari ibadah yang afdal. Iya. Nah, di beberapa tempat dan di antara yang paling menonjol sekali dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa tempat pembayaran kafarah. Ya. Beberapa pembayaran kafarah dan subhanallah di pembayaran-pembayaran kafarah itu salah satu dari pembayaran kafarah adalah apa? Membebaskan budak. Iya, perhatikan, membebaskan budak dijadikan sebagai penggugur apa? Penggur dosa sama dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu 2 bulan tidak mau membebaskan budak, maka dia berpuasa apa? 2 bulan berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Baik. Dan dikatakan di dalam hadits bahwa ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istanqadha Allahu bi kulli 'adwin minhu 'udwan minhu minan nar. Laki-laki mana saja yang membebaskan seorang budak, maka dari budak yang dia bebaskan itu setiap anggota tubuhnya itu menjadi pembebas anggota tubuh dia dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Dan sepakat para ulama tentang keutamaan apa? Keutamaan membebaskan budak. Nah, baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan di sini beberapa pembahasannya setelah kita terangkan definisi keutamaannya. Adapun hikmah di dalam pembebasan budak ini tentunya sangat banyak sekali ya. Karena itu harus dipahami bahwa perbudakan itu ada dari masa sebelum apa? Sebelum Islam. Ada di semua syariat. Iya. Tentang budak itu. Nah, kemudian begitu Islam datang dengan syariatnya, maka diatur perbudakan itu sebagai hal yang paling indah. Bayangkan dia masuk dalam apa? Membebaskan budak masuk dalam bentuk ibadah yang sangat afdal. Karena orang kafir kalau dibiarkan dia bebas, ya, dia di atas kekufuran, tidak terikat dengan kesalihan, akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena itu dari syariat Islam dia boleh untuk ditawan, dijadikan budak supaya terikat dengan orang-orang Islam. Iya. Terikat dengan kaum muslimin. Dan dengan sendirinya nanti akan berlaku pada mereka ketika dimiliki oleh tuannya hukum-hukum apa? Islam. Nah, ketika mereka sudah menjadi budak, di sini terbukalah berbagai keutamaan. Keutamaan orang yang mengislamkan budaknya. Iya. Dan budak itu sendiri akan datang nanti kalau dia kafir misalnya, tuannya kafir, kemudian si budak masuk Islam, maka si budak tidak boleh berada di kepemilikan atau tidak boleh berada di dalam tanggung jawab tuannya lagi. Ya. Jelas ya, akan datang nanti pembahasannya. Demikian pula keutamaan mendidik seorang budak perempuan, dididik dengan baik, kemudian dibebaskan, kemudian menikahinya. Ya, dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Orang yang mendapatkan 2 pahala. Dan selainnya dari keutamaan-keutamaan. Dan ini tidak ada di dalam syariat manapun yang pernah menyebutkan tentang apa? Perbudakan. Ya. Dan hingga saat ini masih ada negeri-negeri kafir yang hukum perbudakan, sisa-sisa perbudakan masih ada di tengah mereka. Ya. Jelas ya? Dan tidak ada yang seperti umat Islam mengatur di dalam hal ini. Karena itu, ya, orang-orang kafir dan orang-orang barat, orang-orang orientalis yang ingin mencela Islam dari arah perbudakan ini, ya, mereka tidak punya sebenarnya tempat di dalam hal ini. Ya, hanya berbuat kedustaan dan berbuat apa? Perkara yang tidak dipersaksikan oleh kenyataan. Ya, sebenarnya Islam di dalam hal ini adalah syariat yang paling indah dan paling agung di dalam mengatur tentang masalah perbudakan. Ya. Baik. Kata beliau, wa huwa tahrirul abad. Etik itu adalah pembebasan budak. Nah, wa yahsulu bil qawli wal fi'l. Nah, kemudian beliau katakan bahwa etik itu bisa dengan ucapan dan bisa pula dengan apa? Dengan perbuatan, 2 hal. Ya, bisa berdasarkan ucapan, bisa berdasarkan apa? Perbuatan. Nah, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan. Kemudian Ibnu Qudamah merinci 1 persatu. Ucapan itu bagaimana, perbuatan itu bagaimana. Kata beliau, فَأَمَّا الْقَوْلُ فَصَرِيْهُهُ لَفْضُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيرِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا فَمَتَا أَتَى بِذَلِكَ حَصَلَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَمَا أَدَى هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةً لَا يَأْتِكُ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ نَوَى. Ya, jadi sekarang untuk ucapan di dalam membebaskan, Ibnu Qudamah membaginya menjadi 2. Yang pertama ada ucapan yang sharih, pembebasan dengan ucapan yang apa? Sharih, tegas. Yang kedua ada pembebasan dengan ucapan kinayah. Adapun pembebasan dengan ucapan yang tegas, ya, diberi contoh, ditegas, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, pembebasan dengan lafaz yang tegas, kalau ada mengandung kata saya bebaskan atau apa, saya merdekakan atau apa yang terpecah dari keduanya. Ya, kalau bahasa Arabnya anta atiq, ya, kamu terbebas. Anta mu'taq. Kamu adalah orang yang dimerdekakan. A'taq tuka. Saya bebaskan kamu. Anta hurrun. Kamu merdeka. Anta muharrar. Kamu telah dimerdekakan. Yang semua yang terpecah dari kata merdeka, bebas. Nah, ini tegas sekali. Jadi kapan dia lafadzkan kata ini, dia katakan kepada budaknya, kamu bebas. Ya. Dia katakan kata itu, kamu bebas, maka sudah. Hukumnya si budak itu apa? Bebas. Ya, walaupun dia tidak meniatkan. Walaupun dia tidak apa? Tidak meniatkan. Baik. Kemudian yang kedua, dari ucapan, ada ucapan yang kinayah bentuknya. Kita sorry, tapi kinayah. Ini mengandung lafaz-lafaz yang, yaitu dari lafaz-lafaz yang mengandung dua kemungkinan. Mungkin bebas, mungkin tidak. Ya. Dan yang kinayah ini, contohnya seperti, si tuan berkata, saya tidak ada jalan lagi terhadapmu. Ya. Atau saya tidak berkuasa lagi terhadapmu. Atau saya tidak ada kepemilikan lagi terhadapmu. Atau kamu karena Allah. Ya. Jelas ya? Kamu karena Allah mengandung kemungkinan. Mungkin bebas, mungkin tidak. Saya tidak ada kepemilikan lagi terhadapmu. Mungkin bebas, mungkin tidak. Mengandung kemungkinan. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Kata Ibnu Qudamah, tidak terhitung pembebasan kecuali kalau si tuan meniatkan. Kecuali kalau ada apa? Ada niat. Kalau dia katakan kamu lillah dan dia niatkan bebas, sudah dia bebas. Jelas ya? Dihitung bebas. Baik, itu pembebasan dengan apa? Dengan ucapan. Yang kedua, itu berdasarkan perbuatan. Ya, pembahasan yang ketiga sudah ini ya. Itu berdasarkan perbuatan. Kata Ibnu Qudamah, wa amal fi'lu faman malaka dha rahimin muharramin ataqa alaihi. Adapun secara fi'l, siapa yang memiliki seorang budak yang serahim dengannya, mahramnya, maka bebas terhadapnya. Ini sudah kita terangkannya sebelumnya. Ya. Ya, kalau misalnya seorang ayah dia beli anaknya, maka seorang anak dia beli ayahnya, maka ayah apa? Ayahnya menjadi bebas secara otomatis. Nah, ini perbuatannya, contoh yang pertama dari perbuatan. Contoh yang kedua dari perbuatan, kata beliau, man ataqa juz'an min abdihi musya'an aw muayyanan ataqa kulluhu. Iya. Kata beliau, barang siapa yang membebaskan ya bagian dari budaknya yang terpotong, ya, tidak secara lengkap dia sebut, atau sesuatu yang muayyan, hal yang tertentu pada budaknya dia bebaskan, maka budak itu bebas seluruhnya. Iya. Kalau misalnya dia berkata, saya bebaskan seperdua budakku. Ya. Maka itu hukumnya budak bebas semuanya. Jelas ya? Atau kalau dia katakan, saya bebaskan apa? 2/3 budakku. Maka ini artinya si budak apa? Bebas seluruhnya. Jadi kapan dia bebaskan sebagian, dia bebas apa? Seluruhnya. Demikian pula kalau dia katakan, ya, kaki kamu bebas. Disebut ya, bagian tubuhnya, kaki kamu apa? Bebas. Itu artinya semua dari budak kita apa? Bebas. Baik. Nah, ini ya berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau hadis ini akan kita sebut ya di pembahasan setelahnya supaya jelas. Karena di pembahasan setelahnya, kalau budak bersyirikat saja, dia bebaskan bagiannya, dia harus membebaskan seluruhnya, apalagi kalau budaknya milik dia sendiri. Maka harus bebas apa? Bebas semuanya. Baik. Kemudian berikutnya, bentuk yang ketiga sekarang. Dari pembebasan dengan apa? Perbuatan. Kata beliau, wa in a'tafa dalika min abdin mushtarak, wa huwa musir biqimati nasibi syarikihi, ataqa alaihi kulluhu walahu walauhu walahu walauhu. Iya, wa quwima alaihi nasibu syarikihi wa in kana mu'siran lam ya'tik illa hissatuhu. Ini berikutnya, siapa yang membebaskan sebagian dari budak dan itu budaknya musytarakah, ada budak kepemilikan bersama, anggaplah dua orang yang memilikinya, dua orang patungan sama-sama beli budak, Jelasnya? Sama-sama beli budak. Ya. A dan B patungan sama-sama beli budak. Si A dia bebaskan bagiannya. Sudah bagian saya bebaskan. Nah, kalau dia sudah bebaskan bagiannya, maka dilihat keadaan si A yang membebaskan ini. Kalau dia adalah orang yang kelapangan, ada kelapangannya, maka dia wajib ya mengeluarkan duitnya untuk membayar haknya si B. Jelas ya? Dia berikan harga budak itu untuk siapa? Si B. Kemudian budaknya dibebaskan seluruhnya oleh dia. Dan walaknya akan menjadi milik siapa? Milik si A yang membebaskannya. Ya. Ini makna ucapan Ibnu Qudamah wa huwa musir, dia punya kelapangan. Biqimatihi. Nah, biqimati nasibi syarikihi. Terhadap harga untuk bagian milik kawan syarikatnya. Ya, kalau dia punya kelapangan, dia bayar seluruhnya. Ya, itu akan menjadi bebas seluruhnya. Dia memiliki walaknya. Adapun bagian kawannya ditakwim. Ya, dihitung nilainya. Kemudian dia bayar. Ya. Fayulzam. Apa namanya? Kuwima alaihi nasibu syarikihi. Maka, dia ditakwim. Ya. Untuk membayar bagian dari apa? Dari kawannya. Demikian. Jadi dia harus bayar bagian dari kawannya itu. Ini kalau dia apa? Kelapangan. Ada kecukupan. Tapi kalau misalnya dia sendiri pas-pasan. Atau lo orang kesusahan. Ya, tapi ingin berbuat baik. Sebagian saya bebaskan. Oh, kalau kamu bebaskan sebagian, bebaskan lagi. Milik saya juga. Oh tidak, saya tidak punya duit lagi. Ya. Kalau dia orang kesusahan, apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah. Ya, rahimahullahu ta'ala. Lam ya'tik illa khissatahu. Dia tidak membebaskan kecuali bagiannya saja. Karena hanya kadar itu yang dia miliki dan hanya kadar itu yang dia mampu. Tidak ada kemampuannya yang lain. Dan ini liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lahu fi adlin fakana lahu ma yablughu saman al-abdi quyma alaihi qimatu adlin fa'ata syuraka'u syuraka'ahu hisatahum wa ataqa alaihi al-abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Ya, faqad ataqa minhu ma ataq. Ini hadits muttafaqun alaihi. Ya. Di hadits ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa membebaskan budak dia syarikat di dalamnya, ya. Maka dia wajib untuk menanggung harga budak itu. Kemudian ditakwim budak itu dengan qima adl. Nah, andai kata mereka misalnya bersyarikat antara 4 orang, nah harga budak itu misalnya 100 juta. Ya. Harga budaknya misalnya 100 juta antara berapa? 4 orang. Baik. Si salah satu dari mereka ingin membebaskan budak, dia bebaskan apa namanya budaknya. Maka dia berkewajiban membayar 3 orang ini. Ya, setiap orang bagiannya berapa? 25, 25, 25 juta. Maka dia bayar setiap orang, dia berikan bagiannya tersebut. Ya, wa ataqa alaihil abd. Ya, dan budak ini bebas untuknya, yaitu walaknya milik dia. Nah, itu kalau dia punya kemampuan. Jelas ya? Tapi wa illa, kalau dia tidak punya kemampuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ataqa minhu ma ataq. Maka dia membebaskan apa yang dia mampu bebaskan. Itu saja yang dia mampu. Ya, dan kalau budak seperti ini keadaannya, ini disebut sebagai budak apa? Sebagai budak mubah. Nah, inilah yang dibebaskan sebagian. Ya. Baik. Dibebaskan sebagiannya. Dan kalau dia sebagai budak mubah sudah, ya. Akan diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah, ada mungkin akan datangnya penjelasan bagaimana tentang hukum budak mubah seperti ini. Baik. Ya. Jadi dari hadis Abu Hurairah yang saya bacakan tadi, itu pendalilan untuk dua sekaligus ya. Untuk orang yang bersyarikat dalam satu budak, dia bebaskan sebagiannya, milik dia saja dia bebaskan. Dan untuk orang yang punya budak sempurna, tapi dia bebaskan sebagian dari budaknya saja. Ya, kalau dia bebaskan sebagian saja, maka wajib dia bebaskan apa? Seluruhnya. Ya. Karena kalau dalam syarikat saja, ya, apa yang bukan merupakan miliknya, ya, dia kalau punya kelapangan wajib untuk membayarnya, apalagi kalau dia bebaskan sebagian dan yang lainnya adalah merupakan milik dia. Maka ini lebih wajib lagi untuk apa? Dia membebaskannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in malaka juz'an min di rahimihi. Iya. Itu yang keempat tadi ya, pembahasan yang keempat. Itu berdasarkan tabi'ud. Dari budak milik sendiri atau kepemilikan bersyirikat. Iya. Ini muba'at ya. Yang kita katakan tadi. Jadi ada dua bentuk tadi. Sudah kita bahas di sini. Nah sebenarnya ada bentuk ketiga. Tidak apa-apa saya terangkan di sini. Siapa tahu luput nanti. Iya. Jadi muba'at ini. Ada yang sifatnya dia dibebaskan oleh tuannya sendiri. Satu budak penuh milik satu orang. Ketika si tuan bebaskan sebagian, maka di hukumnya semua budak menjadi apa? Menjadi bebas. Keadaan yang kedua dari at-tabi'id, apabila si budak milik beberapa orang, syirikat dalam kepemilikannya. Ketika salah seorang membebaskan haknya, maka dilihat kepada orang yang membebaskan ini. Kalau dia ke lapangan, dia wajib membebaskan apa? Seluruh budak itu, dia bayar milik kawannya. Kalau dia kesusahan, maka dia bebaskan kadar milik dia sendiri. Nah, kalau sudah bebas kadar milik dia sendiri, maka dia di sini budaknya menjadi muba'at. Sebagiannya bebas, sebagiannya apa? Sebagiannya budak. Ya, keadaan yang ketiga, ya, itu dikatakan budak mustas'ah. Dibebaskan juga sebagiannya. Dibebaskan sebagiannya. Tapi si budak untuk sebagian yang lainnya karena orangnya tidak mampu membebaskan dia, maka sebagian yang lainnya dia diberikan hak untuk bekerja membebaskan dirinya yang sebagian. Membebaskan diri yang apa? Sebagian. Nah, inilah yang dikatakan budak mustas'ah. Dia muba'at juga, tetapi diberi hak untuk bekerja membebaskan sebagian dari apa? Sebagian dari dirinya. Baik, selesai sudah ya. Kemudian kata beliau, ya, wa in malaka juz'an min di rahimihi atapa alihi baqiyahu. Iya. In kana musiran. Demikian pula kalau dia memiliki sebagian dari rahimnya, maka dia bebaskan seluruhnya. Dia bebaskan seluruhnya kalau dia adalah orang yang lapar. Illa ayyamlikahu bil miras fala yu'taq alayhi illa ma malak. Ya, kecuali kalau dia miliki dengan pewarisan. Kecuali kalau dimiliki dengan pewarisan, maka tidak menjadi bebas kecuali apa yang dia miliki. Ya, dibedakan di sini ya. Jadi sekarang ada yang memiliki rahimnya. Ya. Ya, hukumnya sudah berlalu ya. Kapan dia miliki seluruhnya, rahimnya itu otomatis apa? Bebas. Wajib dia bebaskan. Tapi ini menjadi masalah dia miliki sebagiannya saja, dia beli. Begitu sudah dia bebaskan sebagiannya, maka dilihat keadaannya. Kalau dia mudah, orang yang kelapangan, dia wajib membebaskan apa? Seluruhnya. Kecuali kalau itu di dalam pembahasan warisan. Andai kata misalnya rahim ini menjadi warisan antara ya sesama mereka, menjadi warisan, maka hanya bebas apa yang dia miliki. Karena milik, karena bagian yang lainnya itu menjadi milik orang. Milik orang. Ya, dan miliknya itu kepemilikan secara langsung. Karena warisan, kepemilikannya secara langsung. Tidak ada pilihan, tidak boleh menolak. Itu pembagian dari Allah. Jelas ya? Beda dengan kejadian yang pertama, dia bayar pakai duit. Iya, tapi ini tidak, ini warisan. Karena itu Ibnu Qudamah hanya sebutkan dia hanya membebaskan apa yang dia miliki saja. Baik. Selesai. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pasal. Iya. Dan pasal ini tentang menggantung pembebasan. Ya, pasal tentang menggantung apa? Menggantung pembebasan di atas syarat. Baik. Kata beliau, ya, di dalam pasal yang kita bahas beberapa pembahasan tentang budak yang pembebasannya digantung dengan suatu sifat atau syarat. Kata beliau, faslun, fasal, wa idza qala li abdihi, apabila dia berkata kepada budaknya, anta hurrun fi waqtin sammahu. Ya, dia katakan pada budaknya, engkau bebas pada waktu yang dia sebut. Misalnya dia katakan, kamu bebas di bulan Ramadan. Ya. Kamu bebas di bulan Ramadan. Maka apabila datang Ramadan, dia bebas. Ya, demikian pula kalau digantung pembebasannya di atas syarat. Au allaqa itqahu ala syartin. Atau kebebasannya digantung di atas apa? Di atas syarat. Kayakul, baik. Digantung di atas syarat. Seperti misalnya kalau dia berkata, kalau si Zaid pulang dari safar, maka engkau adalah bebas. engkau adalah bebas. Atau kalau dia katakan, apabila anakku sudah berumur 5 tahun, engkau apa? Engkau bebas. Nah, ini dia gantung pada syarat. Apabila syaratnya sudah terpenuhi, ya, maka asapa dia pun menjadi bebas. Ya, waktunya datang, syaratnya terpenuhi, atapa dia bebas. Idza jaa dzalikal waqt, apabila waktunya telah datang, awujida syarat atau syaratnya telah ada. Walam ya'tiq qablahu, dan dia tidak akan bebas sebelumnya. Jelas ya, tidak bebas sebelumnya. Ini ketentuannya. Jadi kalau digantung dengan syarat atau sifat yang disebut, maka sesuai dengan apa yang dia sebutkan. Kalau syaratnya ada atau sifatnya terjadi, maka dia dianggap bebas. Baik, kalau dia sudah ucapkan itu, apakah dia punya kemampuan untuk membatalkannya? Ibnu Qudamah terangkan di sini, wala yamlik ibtalahu bil qaul. Dia tidak punya kemampuan untuk membatalkannya dengan ucapan. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah katakan, apabila Ramadan datang kamu bebas, ya setelah itu dia katakan, oh saya menyesal, kemarin itu tidak jadi saja. Ya. Itu tidak jadi. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Dia tidak miliki lagi kemampuan membatalkan. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walahu bai'uhu wa hibatuhu wa tasarrufu fihi. Tetapi sepanjang budak itu masih miliknya, belum sampai waktu atau syarat yang disebut, maka si tuan boleh untuk menjual budak itu. Boleh dia berikan kepada orang lain. Dan boleh pula dia tasarruf di dalamnya. Boleh dia wakafkan. Ya. Kalau dia budak perempuan, boleh berhubungan. Ya. Dan selainnya dari hukum-hukum berkaitan dengan perbudakan. Jelas ya? Karena memang asalnya dia masih dihitung apa? Dihitung budaknya. Kalau masih dihitung budaknya, ya masih masuk dalam kepemilikannya, maka dia masih memiliki hak. Masih memiliki hak. Jelas ya? Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa mata ada ilaihi ada syarat. Tapi kapan kembali lagi kepadanya, syaratnya akan apa? Akan kembali. Ya, jadi kalau dia katakan, saya bebaskan kamu nanti bulan Ramadan. Ya, sekarang dia di bulan Rajab. Kemudian budaknya diberikan kepada anaknya. Ya, di bulan Rajab. Anaknya diambil selama sebulan, ya, sampai Syakban. Akhir Syakban anaknya berkata, sudah ayah saya, budak ini saya enggak suka. Saya beri lagi kepada si ayah. Dikembalikan lagi kepada ayahnya. Ya, di bulan Syakban. Jelas ya? Maka syarat itu engkau bebas sampai Ramadan ini belum batal. Belum batal. Begitu masuk Ramadan, maka si budak hukumnya apa? Hukumnya dia bebas. Baik. Kemudian kata beliau, wa in kana al-amatu hamilan hina at-ta'liq wa wujida asy-syart ataqa hamluha. Dan apabila si budak perempuan itu hamil ketika ditaklik, maka dia juga dan diketemukan syaratnya, maka dia juga dianggap bebas. Jadi kalau misalnya ada budak perempuan, ya dia hamil, tuannya berkata nanti kalau datang Ramadan kamu bebas. Begitu masuk Ramadan dan si budak perempuan ini dalam keadaan hamil, janin yang dikandungnya ikut apa? Ikut bebas juga. Tidak dikatakan, oh janinnya milik tuannya, dia menjadi budak. Tidak. Karena bagian tubuh dari seorang itu ikut pada orang tersebut. Jelas ya? Tapi kata Ibnu Qudamah, wa in hamalat wa wada'at fima bainahuma lam yu'taq waladuha. Tapi kalau dia hamil kemudian melahirkan antara keduanya, misalnya dia berkata, tuannya berkata, kalau datang Ramadan kamu bebas. Ternyata bulan Syakban melahirkan budak itu. Bulan Syakban. Nah, berarti di sini anak sudah ada, syarat belum apa? Ya, belum terpenuhi. Ya, berarti yang bebas siapa? Ibunya saja yang bebas. Ya, adapun si anak dia tetap apa? Dia tetap sebagai budak. Baik, selesai sudah ya. Ini pembahasan-pembahasan tentang persyaratan. Baik, bab-bab berikutnya nanti insyaallah kita bahas setelah di sesi berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.